lagu. Ku ceritakan gambaran hatiku. Sungguh sakit, aku tak mampu. Saat dirimu pergi tinggalkanku, hancur semua, tiada lagi yang tersisa.